kamu buat aku tersipu, buatku malu-malu saat bersamamu, saat kusapa dirimu. Aku kok merinding buluku, kok jadi gugup aku saat bersamamu, saat kau senyum padaku. Pertama, aku bertanya Facebookmu apa nomormu.